Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Tayyib ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali pada kitab As-Sunnah dari kitab Sunan Abi Dawud. Kita sudah membaca hadis yang pertama dari bab Zarari al-Musyrikin. Ini anak keturunan orang-orang musyrik. Di mana pada bab ini Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah mensyarah per hadis pada sebagian besarnya, sehingga kita mungkin akan membaca hadis kemudian syarah dari beliau rahimahullah sesuai dengan yang ada di kitab ini. Pada hadis yang pertama dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak keturunan ya dari orang-orang musyrikin. Beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Rasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan. Tapi pada syarah dari hadis ini, tapi kita baca di halaman 186. Pada syarahnya, Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi mengatakan, bab fi zararil musyrikin ay fi hukmihim wa ma'alihim, bab tentang anak-anak orang-orang musyrik, yakni terkait dengan hukum mereka dan ma'al, yakni nasib akhir mereka. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nasib anak keturunan orang-orang musyrikin, yakni mereka yang mati ya, meninggal dunia dari anak-anak musyrikin ya, dalam keadaan belum mencapai usia balig. Faqala artinya belum terkena beban syariat. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan apa yang menjadi amalan mereka. Kata Asy-Syarih rahimahullah, yuhmalu hadza, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jawaban beliau ini, dibawa ala annahu kana dzalika qabla an ya'lama bima'alihim. Yani jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam ini dibawa kepada makna bahwasanya beliau menjawab demikian sebelum beliau mengetahui ma'al mereka, yakni nasib akhir mereka nanti di akhirat. Tayyib, di mana al-Imam Ahmad An-Najmi Asy-Syarih rahimahullah, sebaiknya nanti akan kita baca dari apa yang menjadi terjih beliau tentang permasalahan ini, sebagaimana sudah disinggung pada majelis sebelumnya, bahasanya terkait dengan hukum aulad al-musyrikin di dunia, ya, mereka dimulhakkan kepada orang tua mereka. Artinya jika mereka meninggal dikuburkan di kuburan orang-orang musyrikin, demikian juga saling mewarisi di antara mereka. Adapun terkait dengan hukum di akhiratnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam hal ini dikumpulkan oleh sebagian ulama ada sekitar 8 pendapat tentang nasib mereka di akhirat. Nah, di sini beliau Asy-Syarih ya mentarjih bahwa dalam permasalahan ini dari pendapat yang ada, beliau memilih yang menyatakan bahwa auladul musyrikin fil jannah. Oleh karena di sini beliau menyatakan annahu kana dzalika, jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, jadi bawa kepada makna bahwa beliau menjawab ini sebelum beliau mengetahui tentang nasib mereka di akhirat kelak. Adapun terkait dengan dalil yang menjadi pendapat yang dipilih oleh Asy-Syarih, ya, di antaranya adalah hadis Samurah ibn Jundub yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tentang apa yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau. Hadisnya hadis yang tawil, hadis yang panjang, maluk sebagiannya yang telah disinggung pada pembahasan pelajaran akidah di hari Ahad tentang mereka orang-orang yang diazab di alam barzakh mereka dikarenakan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan mereka di dunia. Kemudian ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni seseorang yang berada di sebuah taman yang di sekitarnya didapati sekian banyak anak-anak kecil, di mana orang yang dikelilingi anak-anak kecil itu digambarkan oleh Nabi, ya, beliau seorang yang berpostur tinggi sampai-sampai beliau tidak bisa melihat kepala orang ini, ini saking tingginya. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, siapakah orang tersebut? Dijawab, Ibrahim alaihi salam. Kemudian ketika ditanya, siapa anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya? Maka dijawab, hum man mata min auladil muslimin, atau man mata alal fitrah. Ini mereka ini yang meninggal di atas fitrah, min auladil muslimin, dari anak-anak kaum muslimin. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa bi auladil musyrikin, bagaimana halnya dengan anak-anak dari kalangan musyrikin? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kadzalika auladul musyrikin, demikian juga dengan anak-anak dari orang-orang musyrik. Jadi ini diantara hujjah yang dengannya mereka berpendapat bahwa anak-anak orang-orang musyrikin juga bersama dengan ahlul jannah. Hadis yang lain yang dijadikan sebagai sandaran mereka, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi, bukan As-Sijistani, ya, yang kita baca kitabnya al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Demikian juga al-Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat, al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini dalam As-Sahihah, di mana Rasulullah SAW beliau ditanya, ya, tentang atfal al-musyrikin, ya, anak-anak kecil dari kalangan orang-orang musyrik, yakni yang mereka mati dalam keadaan masih kecil. Beliau menjawab, hum khadamu ahlil jannah, bahasanya mereka adalah khadam, para pembantu bagi ahlul jannah. Terkait dengan hadis ini, sebagian ahlul hadis memberikan penilaian berbeda, termasuk diantaranya Al-Hafiz Ibn Hajar. Beliau mendhaifkan hadis ini dalam Fathul Bari. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita masuk hadis yang kedua. Kemudian nanti membaca syarahnya. Qala al-Imam Abu Dawud wa haddatsana Abdul Wahhab ibn Najdah. Qala haddatsana Baqiyyah. Yani Baqiyyatu ibn al-Walid. Ha di sini yani tahwilus sanad. Pengalihan sanad. Wa haddatsana, ini Imam Abu Dawud kembali, wa haddatsana Musa ibn Marwan Ar-Rikki atau Ar-Rakki, wa Katsir ibn Ubaid Al-Mazhaji. Beliau meriwayatkan pada sanad yang lain dari dua orang, yakni Musa ibn Marwan dan Katsir ibn Ubaid. Qala, keduanya berkata, حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد ابن زياد عن عبد الله ابن ابي قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, beliau berkata, قلت, yani aku Aisyah رضي الله عنها berkata, ya Rasulullah, zarariyul mu'minina, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak keturunan dari orang-orang yang beriman. Ini terkait dengan mereka, anak keturunan kaum mukminin, ya, yang meninggal di usia masih kecil. Faqala hum min abaihim. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ya termasuk dari orang tua mereka. Ya, ini mengikuti ayah-ayah mereka ya dari kalangan orang-orang yang beriman. Fakultu, aku bertanya kembali, ya Rasulullah, bila amalin, wahai Rasulullah, walaupun mereka tidak memiliki amalan, jadi amalan salih. Qala, maka dijawab oleh Nabi SAW, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya dengan apa yang mereka ya lakukan, mereka amalkan. Qultu, kata Aisyah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, fadharariyul musyrikin. Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan anak-anak keturunan dari orang-orang musyrikin, ini anak-anak kecil mereka? Qala min abaihim. Jadi jawaban Nabi pada hadis ini ketika ditanya tentang orang-orang musyrikin, anak keturunan mereka, dijawab dengan jawaban yang sama sebagaimana ya ketika beliau ditanya tentang anak-anak keturunan dari orang-orang yang beriman. Min abaihim. Ya, yakni mereka bagian dari ayah-ayah mereka. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini ini terkait dengan hukum mereka di dunia. Hukum mereka di dunia yang dihukumi sebagaimana ayah-ayah mereka. Ya, sebagaimana ya anak-anak kecil dari kalangan kaum muslimin, ya mereka yang meninggal dalam usia kecil, maka hukumnya ya sebagaimana hukum orang tuanya di dunia ini. Kemudian qultu bila amalin, aku bertanya tanpa amalan, ya Rasulullah, qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan apa yang mereka amalkan. Tapi pada hadis yang kedua ini kita baca keterangan Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah. Wa fil hadis ats-tsani qala haddatsana Abdul Wahhab ibn Najdah qala haddatsana Baqiyyah. Kata beliau, Baqiyyah wa Baqiyyatu ibn al-Walid yaqulun, mereka para ulama ahlul hadis, para peneliti hadis, mereka menyatakan kana mudallisan, bahasanya Baqiyyah ibn al-Walid adalah seorang mudallis, ya, seorang yang biasa ya melakukan penyamaran terhadap hadis. Wa kana yudallisut tadlisat taswiyah. Di mana beliau ya dikenal sering melakukan tadlis yang dikenal dengan tadlis taswiyah. Ini salah satu di antara jenis-jenis tadlis. Kalau yang pernah ya belajar mustalah memahami istilah ini. Tapi gambarannya tadlis atau taswiyah, yakni riwayat dari seorang rawi dari gurunya, kemudian dia menggugurkan atau menghapus ya, rawi yang lemah dalam sanad itu, ya, rawi yang lemah di antara dua orang tsikah. Di mana salah satunya ya bertemu dengan yang lainnya dari dua orang tsikah tersebut. Namun dalam sanad hadis tadi ya ada perantara keberadaan seseorang yang dia adalah rawi yang lemah. Jadi disembunyikan ya keberadaan rawi yang lemah sehingga nampak dari sanadnya seakan sikoh semua. Baik. Ini ya gambaran tentang talis at-taswiyah. Kemudian kata Imam Abu Dawud selanjutnya wa haddatsana Musa ibn Marwan ar-Raqqi wa katsirun ibnu Ubaid al-Mazhaji qala, keduanya berkata haddatsana Muhammad ibn Harb al-Ma'na an Muhammad ibn Ziyad an Abdullah ibn Abi Qais an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah dharariyul mu'minin qala hum min abaihim faqultu ya Rasulullah bila amalin qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Di pada hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak kaum mukminin. Maka dijawab oleh Nabi, mereka bagian dari ayah-ayah mereka. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, walaupun tanpa amalan. Qala, dijawab oleh Nabi, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan. Wa akul, dan aku katakan, kata Asy-Syari, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah, inna dharariyal mu'minina tabi'una li abaihim. Bahasanya anak-anak dari kalangan kaum mukminin mereka mengikuti ayah-ayah mereka. Ya, telah disebutkan pada kesempatan yang lalu. Ini terkait dengan anak-anak kaum mukminin, ya bahasanya hukum mereka ya mengikuti orang tua orang tua mereka, baik hukum di dunia ataupun hukum di akhirat. Ya, terkait dengan hukum di dunianya, ini perkara yang maklum diketahui tentang ya anak-anak dari kalangan kaum mukminin. Adapun terkait dengan hukum di akhirat dibawakan di sini ya oleh Asy-Syari dalil tentangnya. Ya, bidalili qawlihi ta'ala, berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai ay ma naqasnahum. Jadi makna dari wa ma alatnahum ma naqasnahum, makna dari ayat tersebut dalam surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka, yani dari anak keturunannya, biimanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan dengan mereka, dengan orang-orang yang beriman ini, dzurriyyatahum, ya anak keturunan mereka. Jadi digabungkan ya di jannah. bersama orang tua mereka, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidaklah mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Tayib, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak kaum mukminin, ya, mereka di akhirat kelak, ya, bersama dengan orang tua mereka, ya, di jannah. Dan ini tentu, ya, keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ya, orang-orang yang beriman. Karena meskipun kadar dari keimanan anak keturunan mereka tidak, ya, setingkat atau tidak setaraf dengan keimanan orang tua mereka, namun Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya, ya, menggabungkan anak-anak mereka, ya, bersama dengan mereka. Tapi ini hadis yang kedua. Kemudian kita baca hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Talhah ibn Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mu'minin qalat, ya, radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawju an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin min al-ansar yusalli alaihi, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang anak kecil, sabi, dari anak keturunan sahabat-sahabat Ansar, ya, dari kalangan Ansar, yusalli alaihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Jadi si anak ini dibawa, ya, dalam keadaan telah meninggal untuk disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah, kultu, aku berkata, ya Rasulullah, tuba li hadza, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba li hadza, makna dari tuba, ya, bisa dimaknai dengan jannah atau juga dengan al-falah, ya, atau syajaratun fil jannah. Intinya kembalinya kepada satu perkara, bahwa, ya, diberikan kepada yang dimaksud tadi al-jannah. Jadi Aisyah mengatakan, ya, sungguh bahagia, sungguh dia mendapatkan jannah. Lam ya'mal syarra wa lam yadri bihi. Sungguh berbahagia, dia tidaklah melakukan satu kejelekan pun, karena anak kecil, ya, belum dicatat, ya, amalannya, dari amalan kejelekan, walam yadribih, dan tidak pula dia mengerti tentang kejelekan. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awa ghairu dhalika ya Aisyah, wahai Aisyah, atau selain dari itu, artinya, ya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk tidak menjazm, tidak memastikan. Inna Allah khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlan wa khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pula menciptakan penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannah untuk mereka. Wa hum fi aslabi abaihim. Dalam keadaan mereka masih berada di punggung dari ayah-ayah mereka. Ya, belum terlahir ke dunia ini. Wa khalaqan nara wa khalaqa laha ahlan wa khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuknya penghuni-penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan neraka untuk mereka dalam keadaan mereka masih berada di punggung ayah-ayah mereka. Tayib, ini hadis yang ketiga. Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan, "Tsumma awrada hadits Aisyah aidan." Kemudian Al-Imam Abu Dawud juga membawakan hadis Aisyah yang lainnya. Aisyah itu ya bintu Talhata, yang dari min tariqi Aisyah binti Talhata, dari jalan Aisyah binti Talhah, an Aisyah ummil mu'minin, dari Aisyah ummil mu'minin. Jadi yang meriwayatkan dari ummul mu'minin juga namanya Aisyah. Qalat أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّ عَلَيْهِ. Telah didatangkan kepada Nabi SAW seorang anak kecil, ya, dari anak keturunan Ansar, yang beliau SAW menyolatinya, akan menyolatinya. قَالَتْ, kata Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, tuba li hadza lam ya'mal syarran wa lam yadri bihi. Tidak mendapat, yakni beramal kejelekan, ya, tidak pula mengetahui tentang kejelekan. Ya, dia mendapatkan jannah dengan itu. Faqala, awa ghairu dzalika ya Aisyah. Ya. Atau selainnya wahai Aisyah. Ya, selain dari itu wahai Aisyah. Inna Allah khalaqal jannata wa khalaqa laha ahla wa khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahla wa khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jannah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuknya penghuninya, dan Allah menciptakan jannah untuk mereka dalam keadaan mereka masih di punggung-punggung ayah-ayah mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, dan Allah telah menciptakan para penghuninya, ini calon-calon penghuninya. Wa khalaqaha lahum, dan Allah menciptakan neraka untuk mereka. Wahum fi aslabi abaihim, ya, dalam keadaan mereka masih di punggung-punggung ayah-ayah mereka. Kata Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad An-Najmi, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Jadi ini yang semestinya, ya, setiap kita berupaya untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Kata beliau, yakni, yang dimaksud, ya, dari keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, fala yudra ahadat tiflu mimman khalaqahumullahu lil jannah aw lin nar. Bahasanya tidaklah anak kecil itu diketahui, yakni dipastikan, ya, apakah dia termasuk dari yang telah Allah ciptakan, yakni termasuk dari golongan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk jannah ataukah untuk neraka. Maknanya apa? Dalam perkara ini, ya, sesuatu yang tidak datang ta'yin, ya, bahwa seseorang adalah ahlul jannah, kita dilarang untuk menta'yinnya. Sehingga dijelaskan terkait dengan hadis ini, ya, sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim, ya, dalam Tahdzibus Sunan menyebutkan bahwa hal yang merupakan ijma bahasanya, ya, anak-anak kaum mukminin, ya, mereka adalah ahlul jannah bersama dengan orang tua mereka. Ini sifatnya mujmal, ya, sifatnya global. Baik. Adapun ketika menta'yin maka yang demikian, ya, tidak boleh kecuali dengan dalil yang sifatnya menta'yin juga. Sebagaimana kita ketika mendapati seorang, ya, yang lahiriahnya orang yang beriman, tapi kita kan tidak mengetahui akhir dari keadaan orang tadi, apakah betul-betul sampai akhir hayatnya meninggal di atas keimanan atau tidak. Sehingga demikian pula dengan anak-anaknya, ya. Demikian pula dengan anak-anaknya, ketika kita tidak mengetahui kepastian, ya, seorang bagaimana akhir hidupnya, meskipun secara lahiriah dia sekarang beriman, ya, berarti ketika kita, ya, mendapati misalnya anak dari orang ini meninggal dalam keadaan masih kecil, anak dari orang yang beriman tadi, ya, kita pun hanya mendoakan, ya, semoga, ya, anak ini, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk dari ahlul jannah. Adapun memastikan maka tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah si orang tuanya juga ini nanti meninggalnya di atas keimanan atau tidak. Karena dalil yang sifatnya umum, ya, tidak boleh digunakan untuk dikhususkan, ya, pada orang tertentu. Ya, buat semua orang yang beriman, ya, anak keturunannya yang beriman dan yang masih kecil, anak keturunan yang meninggal dalam keadaan masih kecil, mereka, ya, yang belum mencapai usia mukallaf, ya, mereka digabungkan dengan orang tua mereka. Namun untuk kita memastikan ketika ada anak kecil dari kalangan orang-orang yang beriman dia meninggal dunia, kita memastikan bahwa dia, ya, adalah ahlul jannah, ya, maka yang demikian tidak boleh. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk tidak menjazm, tidak memastikan, ya, sesuatu yang, ya, sifatnya yakni umum atau mujmal. Baik. Dan semisal dengan ini juga, ya, terkait dengan untuk kita menjaga, ya, lisan kita ketika ada seseorang misalnya yang meninggal dalam medan jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, ya, seorang meninggal, kita hanya berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk syuhada. Adapun memastikan bahwa fulan syahid, maka yang demikian harus berdasarkan dalil. Karena mempersaksikan fulan syahid berarti mempersaksikan bahwa fulan adalah ahlul jannah. Sementara masalah tersebut adalah masalah yang gaib, yang kita tidak boleh menetapkannya kecuali dengan berdasarkan wahyu. Maka semisal ini juga sekali lagi dalam perkara yang disinggung pada hadis yang ketiga ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.